serta kelakon urip nang londo. Wis ora eling karo asale, bareng wis kenal mrono mrene, wis gelem ngombe ilang kelukuane, terkontaminasi pergaulan. Selalu